Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tadi kita selesai masih di bab istisna. Kita sudah selesai dari pembahasan al-mustasna bi ghair, yaitu al-mustasna bi ghair selalu dalam keadaan majrur sebagai mudhaf ilaih. Adapun ghair, keadaannya adalah seperti keadaan isim yang jatuh setelah illa, sebagaimana yang kita contohkan. Adapun siwa dan suwa, ya, keadaannya sama dengan ghair, hanya saja dengan harakat muqaddarah karena dia isim maksur. Ini paling enak sebenarnya. Qamal qawmu siwa zaidin. Maqamal qawmu siwa zaidin. Maqama siwa zaidin. Sama keadaannya, hanya saja yang harus kita pahami, ya, walaupun sama, tapi di situ ada yang ditakdirkan. Sebelum kita masuk pada yang berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Ya, sama sawa. Qamal qawmu sawa'a zaidin. Maqamal qawmu bisa sawa'u, bisa sawa'a. Qama maqama sawa'u zaidin. Qala wal mustasna bikhala wa'ada wa hasha. Khala, ada, hasha. Yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Al-mustasna dengan khala, ada, dan hasya. Boleh dinasabkan dan juga boleh dijarkan. Kalau dia dinasabkan, maka khala, ada, dan hasya itu sebagai fi'il. Ya. Qamal qawmu khala zaidan. Sebagai fi'il madi. Dan isim mansub setelahnya sebagai maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih. Kalau dijarkan, qamal qawmu khala Zaidin, maka khala sebagai harful jar. Khala sebagai khala dan teman-temannya ya, khala atau ada, hasha sebagai harful jar. Maka isim yang setelahnya Zaidin majrur bi dukhuli harfil jar. Nahu qamal qawmu khala Zaidan. Maka Zaidan di situ sebagai maf'ul bih dari khala dan khala fi'il madi. Qamal qawmu khala Zaidin. Maka khala di situ sebagai harful jar Zaidin majrur bi khala. Contoh yang berikutnya, wa'ada amran wa amrin, yaitu qamal qawmu ada amran. Maka ada sebagai fi'il madi dan amran maf'ulun bih. Qamal qawmu ada amrin, ada sebagai harful jar dan amrin sebagai isim majrur bi'ada karena kemasukan ada. Contoh yang berikutnya, wahasha bakran wa bakrin. Qamal qawmu hasha bakran, maka hasha fi'il madi bakran maf'ulun bih mansub. Hasha bakrin maka hasa harful jar bakrinnya majrur bihasa. Itu al-mustasna bikhola ada dan hasa. Ada pertanyaan? Ya. Setawana hanya tiganya aja. Ya. Maksudnya di babal istisna atau di artinya bisa ada enggak lafaz lain gitu selain tiga ini, entah di babal istisna atau apa gitu. Maksudnya gitu. Lafaz yang terkadang menjadi fi'il terkadang menjadi harf. Wallah alam. Ana baru dapat tiga ini. Ya. Lafaz yang menjadi terkadang menjadi fi'il, terkadang menjadi harf. Ya, tapi mungkin dengan makna yang lain kali ya. Ya seperti anna. Ya, anna bisa sebagai fi'il madi maknanya istaka, mengeluh, ya, dan bisa sebagai harfu nasab, bagaimana yang sudah lewat, akhwat dari inna. Tapi maknanya kan beda, kebetulan satu lafad saja. Kalau ini kan enggak, memang dianya itu artinya. Maknanya sama, enggak beda, sama-sama untuk istisna. Ya, mau dia sebagai fi'il atau dia sebagai harf. Qala babula taib. La yang dimaksudkan di sini, karena la itu akan kita dapatkan banyak, ya, adalah sebagai harfu al-ataf, sebagai mana telah lewat. Ja'a Zaidun la amrun misalnya. Ya. Walaupun sama-sama maknanya nafi, ya. Ya, ada dia sebagai nahiyah. Nah, seperti di jawazim. Ya. La takdzib. Jangan engkau berdusta. Nah, di sini pembahasan kita la pada bab al-mansubat ini dikenal dengan la an-nafiyah lil jins. La an-nafiyah lil jins. Ya, la an-nafiyah lil jins. Kenapa jadi katakan la an-nafiyah lil jins? Ya. Karena dia menafikan jinsnya. Yang dinafikan adalah jins dari isimnya, nanti kita lihat. Ya, kita ambil satu contoh. Misalnya la rajula fiddari. Ya, ini contoh yang biasa digunakan di sini. La rajula fiddari. Apa maknanya kalau dikatakan la rajula fiddari? Ya, tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah. Berarti dia menafikan jenis laki-laki, jenis laki-laki. Ya, bukan jumlah tapi jenisnya. Ya. Sama sekali tidak ada laki-laki di rumah tersebut. Beda kalau dikatakan la rajulun fiddari. Ya, la rajulun fiddari, rajulun dengan dhammah. Ya. Bisa yang dimaksudkan rajulun di sini bukan jinsnya tetapi jumlahnya. Ya. La rajulun fiddari bal rajulan. Bahkan bukan satu, bahkan dua. Nah, itu bisa. Karena yang dinafikan jumlahnya. Tapi kalau la rajula fiddar, ini sama sekali tidak bisa. Kalau sudah dikatakan la rajula fiddar, ya, maka di rumah itu yang dia inginkan tidak ada sama sekali laki-laki. Ini konsep la annafiyah lil jins. Dan ingat. Ya. Makanya kalau kita kembali kepada kalimat la ilaha illallah, ya, yang dinafikan adalah seluruh ilah. Ya. Ini nafi ahlil jins, la ilaha illallah. Ini di situ ada bab la nafi ahlil jins, ada bab alistisna. Tuh kalau la ilaha illallah. Ya, padahal sering kita ucapkan kan. Ini bab yang sering bikin otak kusut ya, bab dua ini. Ya, bab istisna, bab nafi ahlil jins. Ya, karena banyak hal baru sebenarnya. Kalau di dalam nafi ahlil jins. Pahami dulu konsepnya sebelum kita masuk ke matan. Ya. Baik, i'lam. Anna la, la di sini namanya apa? La annafiyah lil jins. Tansibun nakirati bighairi tanwinin. Tansibun nakirati bighairi tanwinin. Ketahuilah bahwasanya la di sini la nafiyah lil jins menasabkan an-nakirat bi ghairi tanwin. Apa maksudnya bi ghairi tanwin? Tanpa ada tanwin. Ya. Yang dimasukkan tansibun nakirat bi ghairi tanwin, dia menasabkan isimnya, ya, menasabkan isimnya. Amalan la nafiyah lil jins ini itu sama dengan amalan inna wa akhwatuha. Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Ya. Ana ulangi. Amalan la annafiyah lil jins itu sama dengan amalan inna wa akhwatiha. Yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Lalu kenapa tidak digabungkan saja? Karena di situ ada perbedaan. Nah, perbedaannya akan kita lihat. Ya. Yang pertama kita bahas isimnya terlebih dahulu. Isim la. Isim la itu ada dua. Ada mufrad dan ada yang ghairu mufrad. Oh, udah kita udah lewat mufrad ghairu mufrad. Iya kan? Udah lewat belum? Sudah. Mufradnya beda rupanya. Nah, ini yang bikin nyangkut tuh di sini. Jelasin lagi hal-hal yang baru. Ya. Mufrad pada bab ini berbeda dengan mufrad pada bab khobar, berbeda dengan mufrad pada bab i'rab. Ya, antum dalam ilmu nahu nanti akan banyak dapat istilah mufrad yang berbeda-beda artinya. Kemarin dapat 2 tambah 1 3. Minimal ada 5, tapi yang duanya tidak kita sebutkan di sini. Ya. Sekarang kita masuk pada isim la. Atau kita jelaskan dulu mufrad, ghairu mufrad. Mufrad. Mufrad pada bab al-i'rab. Apa maknanya? Mufrad pada bab al-i'rab. Ma laisa, ma laisa musanna ma laisa musanna wala majmu'a wala minal asma al-khamsah. Ya, ini mufrad pada babul i'rab. Mufrad pada bab al-khabar. Ma laisa jumlatan wala sabihan bil jumlah. Mufrad pada bab la an-nafiyah. Lil jins wa al munada. Ya, habis ini kita bab al munada. Ini akan dapat lagi, tapi sama lan nafiyah lil jins dengan al munada itu sama makna mufradnya. Apa? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Ya. Berarti isim la an-nafiyah lil jins itu ada 3. Isim la an-nafiyah lil jins itu ada 3. Yang pertama mufrad, yang kedua mudhaf, yang ketiga syabihan bil mudhaf, yang mirip dengan mudhaf. Ya, catat dulu. Ya. Nah, pelan-pelan nih. Ah, Al-Munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah. Oh mah, tinggal dikit lagi. Selesai kita ngalamin. Ya kan? Ba'dal isya' waktu masih panjang. Habis-habisan kita nanti. Besok yang minta cuti, cuti lah. Minimal 5 ya, kalau antum belajar nahu. Jadi di Al-Ajumurumiyah cukup 3 ini saja dulu. Tentang mufrad. Sekarang kita ambil satu dulu. Isim la yang berupa mufrad, contohnya tadi. Ya, jangan kita pakai fiddar. Ya, kalau fiddar berarti kan dia jar dan majrur khabarnya. La rajula jalisun. Ya, tulis. La rajula jalisun. Itu nanti kita i'rab sama-sama. La rajula jalisun. La itu nafiyah lil jins. Huruf ya, karena dia huruf mabni ala as-sukun, la mahalla lahu min al-i'rab. Selesai. Nah, rajula ya, rajula di sini ya, mabniun alal fathi fi mahalli nasbin isim la. Fi mahalli nasbin isim la. Jadi rajula, rajulanya di sini bukan dalam keadaan mansub ya, tapi dalam keadaan mabni. Ya. La rajula jalisun. Ini yang nanggap sudah ya. La rajula jalisun. La nafiyah lil jins. Rajula mabniun alal fathi fi mahalli nasbin isim la. Jalisun khobar la marfu wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah. Ya. Cukup. Itu kalau kita mengi'rab, contoh mengi'rab. Pelajaran yang paling menyenangkan dari nahu kalau sudah mengi'rab ini. Berarti kalau isim la dalam keadaan mufrad, dia dalam keadaan mabni alal fathi. Makanya dikatakan di sini tansibun nakirat bi ghairi tanwin, yaitu dalam keadaan mabni. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ya? Ma yang mana? Ya, di sini dia mahalnya yang nasab. Nanti kita akan dapatkan yang mudhaf sama sahabi mudhaf. Ya. Kalau lafadznya rajula, lafadznya dia mabni. Tapi dia menempati tempat yang seharusnya itu mansub. Faham? Bingung kan? Nah, ya, nikmati aja. Memang gitu. Memang gitu, orang bingung gini. Ya, isim la sebagai tempat ya, bukan sebagai lafad, itu harusnya mansub. Nah, tapi lafad yang menempati isim itu dalam keadaan mabni, seperti rojula di sini. Makanya kita katakan rojula mabni al-alfad fi mahalli nasbin. Dia di tempat yang nasab sebagai isim la. Baik. Ini kalau isimnya mufrad seperti ini, bukan mudhaf, bukan syabihan bil mudhaf. Yang dua lagi kita skip dulu. Ya, kita mengikuti alur matan. Baik. I'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin idza basharat an-nakirata wa lam tatakarrar la. Ketahuilah bahwasanya la menasabkan nakirat, ya, isim-isim yang nakirat. Bi ghairi tanwin, tanpa tanwin, yang ini maksudnya, ya, yang mabni ini tanpa tanwin. Idza basyarat, kalau lanya basyarat, ya, kalau ada idzanya di sini menunjukkan ada syarat. Nah, itu dia. Ini sekarang kita bahas syaratnya dulu. Syarat la annafiyah lil jins ini untuk beramal. Ya. Syarat apa namanya? Syarat la nafiyah lil jins ini untuk beramal. Ya, amal dengan amalan tadi, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Yang pertama, isimnya harus berupa nakirah. Isimnya harus berupa nakirah. Ya. Kalau dia ma'rifat, kalau dia ma'rifat, tidak dikatakan la nafiyah lil jins. Itu syarat yang pertama. An yakuna ismuha nakiratan. Isimnya ya harus nakirah. Wasani, yang kedua, syarat yang kedua, an yakuna ismuha muttasilan biha, isimnya harus bersambung dengannya, yaitu dengan la, tidak ada yang memisahkan. Makanya dikatakan idza basyarat an-nakirah. Idza basyarat an-nakirah. Basyarat artinya langsung ya. Al-mubashir, yang langsung. Siaran langsung, al-mubashir kalau. Di sini maksudnya basyarat langsung bersambung. Ini syarat yang kedua. Isimnya bersambung dengan la, tidak ada yang mengisahkan. Yang ketiga, khobarnya juga nakirah. Yang ketiga, khobarnya nakirah. Yang keempat, la-nya tidak berulang. La-nya tidak berulang. Ya, itu empat syarat. Yang pertama, isim harus nakirah. Yang kedua, la-nya tidak lanya harus bersambung dengan isimnya, tidak boleh dipisah. Yang ketiga, ya, yang ketiga, khobarnya harus nakirah. Dan yang keempat, lanya tidak berulang. Nah, kalau empat syarat ini terpenuhi, kalau empat syarat ini terpenuhi, maka lanya wajib beramal. Ya, kalau empat syarat ini terpenuhi, maka lanya wajib beramal. Harus terpenuhi keempat-empatnya. Baik, kita lihat yang dia beramal tadi. La rajula jalisun. Ya, ketika dikatakan la rajula jalisun, la berarti di situ dia beramal. Apakah terpenuhi syaratnya? Kita lihat. Pertama, isimnya nakirah, rajula nakirah di situ. Ya, rajula nakirah di situ. Isim langsung bersambung dengan la. La rajula, la langsung bersambung dengan rajula, tidak terpisahkan. Khabarnya nakirah, jalisun nakirah. Dan la-nya tidak berulang. Ya. La-nya cuma satu, la rajula jalisun, selesai. Sampai di sini paham? Qala fa illam tubashirha. Fa illam tubashirha. Kalau isimnya, nakirahnya di sini tidak bersambung dengan la-nya, artinya apa? Artinya ada syarat yang hilang. Ya, ada syarat yang hilang. Nah, syarat yang hilang itu bisa syarat yang nomor satu, atau syarat yang kedua, atau syarat yang ketiga, atau syarat yang keempat. Ya, syarat yang hilang itu bisa yang pertama, isimnya nakirah. Oh, ternyata dia tidak nakirah, tapi ma'rifah. Kita ganti Zaidun misalnya, atau Ar-Rajulu. Atau yang kedua, dia tidak bersambung, la tidak bersambung dengan isimnya, ada yang memisahkan. Seperti yang dicontohkan di sini, la fiddari rajulun. Atau yang ketiga, khabarnya ma'rifah juga. Khabarnya ma'rifah juga. Atau yang keempat, la-nya berulang. Ya, la-nya berulang. Sebenarnya syarat yang nomor tiga ini tidak terlalu ini ya. Karena memang, kenapa an yakuna khabaruha nakirah? Karena itu otomatis sebenarnya. Ya, karena khabar mubtada itu harus a'raf, salah satu hukumnya. A'raf dari khobar. Mubtada itu a'raf dari khobar. Mubtada itu lebih tidak boleh mubtadanya nakirah, khobarnya apa? Ma'rifah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Rajulun atau libu misalnya, tidak boleh. rajulunya mubtada atau talibunya khabar, tidak boleh. Harus dibalik, ar-rajulu talibun. Ya. Jadi kita di sini ya, syarat yang pertama hilang misalnya. Ya, syarat yang pertama, yang kedua atau yang ketiga. Kalau syarat yang pertama atau yang kedua, nah, yang ketiga tidak bisa masuk hitungan, hilang, apa yang terjadi? Yang terjadi, la tidak boleh beramal dan dia wajib untuk diulang. Ya, ini ribet-ribetnya itu di sini nih. Ya. Fa illam tubashirha wajaba raf'u wa wajaba ikraru la. Atau sebelumnya jangan yang tubashirha. Isimnya ma'rifah misalnya. Ya, bukan nakirah, maka dia sudah bukan menjadi isim lalai. La zaidun fiddari wala amrun misalnya. La zaidun fi addari wala amrun. Ya, la zaidun fiddari wala amrun. Zaid di sini ya, dia ma'rifah isim la. Bukan isim la ya, yang harusnya isim la, tapi dia ternyata ma'rifah. Maka la-nya tidak beramal amalan inna. Ya. La-nya tidak beramal dengan amalan inna. La di sini la nafiyah biasa. La zaidun fiddari wala amrun. La-nya nafiyah, zaidunnya mubtada, fiddarinya ya, fi mahali rafa khabar. Wala amrun, begitu juga wala amrunnya nanti. Ya, di situ ada pembahasan lagi nanti sebenarnya. Tapi intinya ya, yang kita ketahui dia tidak beramal dan la-nya wajib berulang. Ini kalau isimnya ma'rifah. Kalau isimnya nakirah tapi dia tidak bersambung dengan la sebagaimana yang dicontohkan di sini. La fiddari rajulun walam ra'atun. Maka akibatnya isimnya dirafakkan dan dia kembali menjadi mubtada. La rajulun mubtada. Fiddari, fiddarinya khobar. Ya. La-nya nafiyah saja. La an-nafiyah. Dan wajib diulang. Akan tetapi kalau la-nya tiga syaratnya yang lain terpenuhi, ya. Tiga syaratnya terpenuhi, akan tetapi la-nya berulang, maka di situ boleh beramal, boleh tidak. Pusing sudah, yakin sudah ada pusing. Karena rekamannya didengarkan baik-baik. Nah ulangi ya, kalau syarat nomor 1, 2, kalau nomor 3 itu sebenarnya syarat tambahan saja. Dia tidak terpenuhi, apa akibatnya? La diilghokan istilahnya, wajib diilghok, yaitu tidak beramal. Ya. Dan dia harus diulang, itu efeknya. Tapi kalau syarat yang terakhir la-nya berulang tapi syarat yang lain terpenuhi, maka la-nya jaza di sini katjat. Fa in takarrarat la, ya, fa in takarrarat la jaza i'maluha wa ilgha'uha. Boleh diamalkan dan boleh diilgha', ilgha' dihilangkan amalannya. Fa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wa lam ra'atun. Boleh. Ya. Rajulunya haram mubtada. Ya, bukan isim la. Atau boleh dikatakan la rajula fid dari. Enggak sebutin di sini. Atau boleh dikatakan la rajula fid dari walam ro'ata. Nah, walam ro'ata. Walam ro'ata. Makanya kalau sudah pada level misalnya di muntamimah akan disuruh i'rab. La haula wala quwata. Itu nanti ya, kita akan dapatkan ternyata i'rab itu bukan hanya dari satu sisi. Ya. La haula wala quwata itu kalau tidak salah ada berapa ya? Ada 5 kalau tidak salah. Ingat enggak? Ya. La haula wala quwata. La haulun wala quwatun, la haula wala quwatun. Al-muhim, ana juga lupa. Ya, dia enggak paham aja lah ya. Kita masuk tadi ya, intinya di sini la ada syaratnya. Untuk beramal la memiliki syarat. Ya. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka dia harus diilghokan, tidak beramal dan wajib diulang lanya. Kecuali syarat terakhir yaitu tikrarula. Kalau dia diulang lanya, maka ya dan syarat lain terpenuhi, maka lanya boleh beramal, boleh tidak. Ya, bukan wajib lagi, tapi boleh. Ya, hukumnya bukan wajib, tapi boleh. Nah, karena kita sudah menyinggung isim la, ya, mau tidak mau kita jelaskan. Isim la tadi kita sudah sebutkan ada 3. Yaitu mufrad, kemudian mudhaf, dan syabihan bil mudhaf. Mufrad, ya, mudhaf, ya, dan syabihan bil mudhaf. Contoh mudhaf, la taliba ilmin, isim la. Yang pertama mufrad. Contoh lagi, la rajula jalisun. Ingat, kalau dia dalam keadaan mufrad, ya, isimnya dalam keadaan apa? Mabni. Ya, dalam keadaan mabni. Yang kedua mudhaf. Isimnya mudhaf. Contohnya apa? La taliba ilmin. Apa misalnya? La taliba ilmin, ya udah fiddari aja. La taliba ilmin fiddari. Ya tetap dia nakirah ya. Mudhafnya diidhafahkan kepada nakirah, maka dia tetap nakirah. Ya, tetap nakirah. Apa bedanya dengan yang di atas? Bedanya sekarang taliba di sini sebagai isim la tidak kita katakan mabni lagi, tapi kita katakan mansub. Ya. La la nafiyah lil jins, taliba, ya, isim la mansubun wa alamatun nasbihi fathah zahirah wa huwa mudhaf. Ilmin mudhafun ilaih majrur. Ya, fiddar fi mahali rafa sebagai khobar. Itu kalau dia mudhaf. Ya, kalau dia mudhaf. Lalu bagaimana kalau syabih bil mudhaf? Apa itu syabih bil mudhaf? Yang serupa dengan mudhaf tapi bukan mudhaf. Mudhaf itu membutuhkan apa? Mudhaf itu membutuhkan apa? Mudhaf membutuhkan mudhaf ilaih. Ya. Mudhaf membutuhkan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu sebelum atau sesudahnya? sesudah. Mudhaf membutuhkan yang sesudahnya, yaitu mudhafun ilaih. Nah, konsepnya sama dengan syabih bil mudhaf. Ya, dia membutuhkan yang sesudahnya untuk menyempurnakan dia. Ya, untuk menyempurnakan dia sehingga jelas maknanya. Biasanya yang menjadi contoh la ta li'an jabalan hadirun. La ta li'an jabalan hadirun. Ini banyak sekali hal yang baru di sini, makanya agak susah ngeranginya. La ta li'an jabalan hadirun. Nah, tali'an jabalan ini kita katakan sebagai syabih bil mudhaf. Baik. Nanti kita jelaskan sisi syabih bil mudhafnya. Tapi kita i'rab dulu. La tali'an jabalan hadirun. La itu isim jins. La nafiyah lil jins. Tali'an isim la. Tali'an isim la mansubun wa alamatu nasbihi apa? Fathah zahirah. Ingat ya bedanya ya, kalau rajula tadi apa? Mabniun alal fathi fi mahalin nasbin, ya, isim la. La taliba ilmin, taliba isim la mansubun wa alamatu nasbihi fathah zahirah. La tali'an, tali'an ya isim la mansubun wa alamatun nasbihi fathah zahirah. Lalu jabalan ini sebagai apa? Ini yang bikin malas ngeranginya. Kenapa? Kalau antum belum dapat soalnya, kenapa ada di sini? Ya mau gak mau, ya ditelan aja dulu ya. Jabalan di sini sebagai maf'ulun bi dari tali'an. Bingung kan? Lu mana fi'ilnya? Ya itu tadi. Ya, dunia itu luas ternyata. Jabalan, ya ini sebagai maf'ulun bi dari tali'an. Mansub alamatun nasbihi fathah. Hadirun isim la marfu, ya, wa alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahirah. Nah, tali'an jabalan disebut sebagai syabih bil mudhaf karena dia bukan mudhaf ilaih. Ya. Karena dia bukan mudhaf ilaih. Ya. Susunannya bukan mudhaf ilaih. Tali'an isim tersendiri. Tapi kalau dikatakan la tali'an, apa tali'an jabalan? Tali' jabal. Apa artinya dulu? Pendaki gunung. Makanya dia enggak hadir, dia daki gunung. Ya. Nah, kalau dikatakan la tali'an saja, ya, pendaki, tidak ada pendaki yang hadir. Pendaki apa di sini? Belum jelas. Makanya dia membutuhkan jabalan di sini misalnya untuk menjelaskan tali apa ini. Sebagaimana mudhaf ilaih menjelaskan taliba. Ya. Sebagaimana mudhaf ilaih menyempurnakan talib, maka jabalan di sini menyempurnakan talib. Sehingga jelas maksudnya. Tetapi dia bukan mudhaf ilaih, makanya dikatakan syabih bil mudhaf. Ya, makanya dia dikatakan syabih bil mudhaf. Ya. Nah, di sini antum dapat ilmu baru bahwasanya, ya, yang namanya maf'ul bih bukan karena fi'il saja, bisa saja seperti ini, la tali'an jabalan. Tali' ini isim fa'il. Penjelasannya nanti kapan-kapan. Yang ingin dijelaskan di sini, di sini adalah mufrad, di sini mudhaf, di sini syabih bil mudhaf. Dikatakan syabih bil mudhaf tadi karena dia membutuhkan yang setelahnya untuk menyempurnakan dia. Mudaf membutuhkan mudaf ilaih untuk menyempurnakan mudaf. Ini talik di sini membutuhkan jabal untuk menyempurnakan dia. Paham? Selesai kita dari la annafiyah lil jins. Tinggal al munada maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah. Kemudian al mahfudhat min al asma. 1, 2, 3 halaman. 1 halaman setelah maghrib, 2 halaman setelah isya. Oh, dikit lagi insyaallah. Ada pertanyaan? Kita cukup sampai di sini ya. Insyaallah. Kita lanjutkan bab al munada. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.